السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan senantiasa diberikan taufik untuk istiqomah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas bahwa orang yang wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah orang yang disifati dengan mustati', yaitu sanggup. Sanggup sebagaimana sudah kita bahas terbagi menjadi dua. Ada sanggup melakukan sendiri, ada sanggup tetapi dibantu oleh orang lain. Yang dimaksud sanggup melakukannya sendiri, yaitu dia muslim, dia sehat badannya, dia memiliki perbekalan, dia pun mendapatkan air, lalu ada kendaraan yang bisa dia naiki, lalu jalan yang aman, lalu kemungkinan waktu yang masih memungkinkan dia untuk bisa mendapatkan ibadah haji. Artinya jangan sampai dia berangkat sampai sana sudah selesai wukuf misalnya. Dan disyaratkan pula sebagaimana sudah kita bahas bahwa nafkah yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut haruslah sesuatu yang sifatnya fadilan, sesuatu yang sifatnya kelebihan dari kewajiban nafkah yang harus dia keluarkan, baik itu untuk istrinya, anaknya, atau mungkin orang tua yang sudah tidak bekerja misalnya kan. Itu harus kelebihan. Dalam arti, tidak boleh seseorang melaksanakan ibadah haji dengan melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Hari ini kita coba membaca penjelasan tentang al-mustati' bighairihi. Apa yang dimaksud dengan orang yang sanggup tetapi dengan orang lain? Artinya bukan dengan dirinya sendiri. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Fahuwa man la yaqdiru ala thubuti ala rahilah." Yaitu orang-orang yang tidak bisa duduk di atas kendaraan. Artinya dia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Bagaimana dia akan melakukan perjalanan kalau duduk di atas kendaraan saja dia tidak bisa? Ya. Lizimanihi. Baik dikarenakan sakit ya, sakit misalnya, au kibarin, atau dikarenakan dia sudah tua, walahu mal, dan dia memiliki harta. Ya, tidak sanggup dia naik kendaraan, baik dikarenakan sakit atau dikarenakan faktor usia, Dan di waktu yang sama, lahu malun. Dia memiliki harta. Au man yuti'uhu walau ajnabiyan. Atau ada orang yang siap membadalkan dia, walaupun orang itu adalah bukan siapa-siapa, ajnabiyan, orang lain. Fayalzamuhu an yasta'jira bimalihi. Maka dia wajib untuk meminta tolong kepada orang lain, mengupah orang lain dengan harta yang dia miliki. Artinya dia muslim. Dia tidak sanggup lagi duduk di atas kendaraan. Dikarenakan sakit atau faktor usia. Dan dia punya harta, maka dalam kondisi itu, yalzamuhu an yasta'jira bimalihi. Dia wajib memberikan upah sekaligus ongkos dan lain sebagainya kepada orang lain dengan harta yang dia miliki. Untuk apa? Tentunya untuk menjadi pengganti atau badal melaksanakan ibadah haji. Aw ya'zana lil muti fil hajji anhu. Atau dia harus mengizinkan orang yang yang mau membantunya untuk mengerjakan haji, untuk mengerjakan haji atas dirinya. Hal ini, para pemirsa Niaga TV, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah datang seorang wanita dari Khuthum pada hari Hajjatul Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah haji pertama sekaligus haji yang terakhir. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj. Sesungguhnya telah menjadi satu kewajiban manusia yang harus mereka lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu haji. Adrakat abi syaikhan kabiran la yastati'u an yastawi ala rahilah. Hanya saja aku mendapatkan, adraktu abi, aku mendapatkan ayahku adalah seorang yang tua renta, tidak mampu duduk di atas kendaraan. Fahal yaqdi anhu, fahal yuqda anhu an ahujjan. Apakah itu bisa menggantikan kewajiban ayahku kalau aku berhaji pengganti untuk ayahku? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, na'am. Na'am, iya, kata Nabi. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Ruzain Al-Uqayli radhiyallahu ta'ala an, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna abi syaihun kabirun. Bapakku itu seorang yang sudah tua renta, ya Rasulullah. La yastati'ul hajja walal umrata walal za'na. Tidak bisa beliau mengerjakan haji. Tidak juga mengerjakan umrah. Tidak juga melakukan perjalanan. Qala, Nabi berkata, laksanakanlah haji atas bapakmu dan kerjakanlah umrah atas bapakmu. Ini yang dijadikan dalil ya terkait dengan al-mustati'u bighairihi. Jadi orang yang mampu terbagi menjadi dua. Ada mampu mengerjakan haji dengan sendiri, ada yang mampu mengerjakan haji tetapi dengan bantuan orang lain. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu liman alaihi fardul islam an yahujja an ghairihi. Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang masih punya kewajiban fardul islam, artinya dia belum pernah melaksanakan haji, dia berhaji atas orang lain. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang yang belum pernah haji membadalkan orang lain. Tidak bisa, ya. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, begitu pun Al-Imam Ibnu Majah. Dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Pernah satu ketika Nabi mendengar seorang laki-laki berkata, labbaika an subrumah. Labbaika an subrumah. Jadi dia mengerjakan haji tapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk seseorang yang bernama Syubrumah. Labbaika an Syubrumah. Faqal, maka Nabi berkata, man Syubrumah? Syubrumah itu siapa? Kenapa kamu mengatakan labbaika an Syubrumah bukan untuk dirimu sendiri? Maka orang itu berkata, akhun li. Dia adalah saudaraku. Au qaribun li, dalam riwayat dikatakan dia adalah kerabatku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hajjajta an nafsika, apakah kamu sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Maka orang itu menjawablah, belum pernah saya haji ya Rasulullah. Maka beliau berkata, laksanakanlah haji untuk dirimu sendiri, lalu setelah itu kalau mau menghajikan Syubrumah, silahkan. Jadi laksanakan dulu haji atas dirimu sendiri, setelah itu kalau mau menghajikan Syubrumah, silahkan. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wala an yantafila, tidak boleh juga orang yang masih punya kewajiban fardul Islam, artinya dia belum pernah haji, lalu dia berniat hajinya haji tatawu, haji sunnah. Ya tidak bisa, Anda belum haji. Bagaimana Anda berniat hajinya haji sunnah? Itu tidak diperbolehkan. Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullahu ta'ala, memberikan komentar. Fa'idha nawa naflan waqa'an hajjatil Islam. Apabila seseorang melaksanakan haji dengan niat mengerjakan yang sunnah, maka dihitung sebagai haji yang wajib. Walagat niyatun nafli, maka niat mengerjakan yang sunnah itu dianggap tidak ada. Taqdiman lil fardi ala nafli, karena keharusan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, kemudian dikatakan di sini, wala an yahujja nadharan wala qada'an, tidak juga boleh berhaji nazar atau berhaji qada, padahal dia belum mengerjakan haji yang wajib. Kerjakan dulu haji yang wajib ya. Fa yahujju awalan li fardin, kalau harus kita urutkan, maka pertama hajilah untuk haji yang fardu, yaitu haji pertama kali. Kalau setelahnya telah selesai haji yang fardu, mau mengerjakan haji qadha, silahkan, kalau ada yang perlu diqadha. Baru setelahnya nazar, baru setelahnya yang sunnah, baru yang setelahnya kita kalau ingin menjadi naib atau perwakilan atas seseorang, diperbolehkan. Fa in ghayyara hadha at-tartib, apabila urutan ini diubah, fa nawa at-tatawwu', seseorang berhaji dengan niat sunnah, awin nadhara, atau dia niat nazar masalan, sebagai permisalan, padahal dia masih belum pernah haji, lagat niyatuhu, maka niatnya dianggap tidak dianggap, wa waqa'a an hajjatil Islam, maka dihukumi sebagai haji Islam. Waqis alaihi, dan kiaskanlah kepadanya. Artinya harus yang lebih kuat yang didahulukan ya. Para pemirsa Niaga TV, tentunya kita semua pernah mendengar bahwa haji itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Di sini beliau menyebutkan 4 bentuk. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji itlaq. Apa itu maksudnya? Coba kita lihat. Dikatakan, saya rasa kalau haji ifrad sering kita dengar. Haji tamattu sering kita dengar. Haji qiran sering kita dengar. Di sini ada kalimat wa itlaqan. Apa itu itlaqan? Dikatakan di sini, yaitu seseorang berniat ihram atau berniat memulai ibadah. Wala yuqayyid dhalika bihajjin aw umratin, tetapi ketika dia memulai ihram itu, dia tidak mengkaitkannya dengan haji atau umrah. Thumma yusrifuhu ila ahadihima ila ilaihima qabla al-bud'i bi syai'in minal manasik, Kemudian sebelum dia memulai tawaf, baru dia berniat, saya mau haji. Atau saya mau umroh. Atau saya mau haji dan umroh, kalau dia qiran misalnya. Itu baru kita dengar ya, namanya mutlak. Yaitu mutlak. Jadi ketika dia ihram, dia tidak memastikan haji atau umroh. Ketika dia akan memulai tawaf, baru dia memastikan apakah dia haji ataupun umroh. Hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, farajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada. Kami keluar menuju haji pada tahun haji wada. Faminna man ahalla bi umratin, di antara kami ada yang berihram untuk mengerjakan umrah. Ada juga yang di antara kami yang berihram untuk mengerjakan haji dan umrah. Di antara kami juga ada yang berihram untuk mengerjakan haji. Jadi ada yang berniat untuk umrah, ada yang berniat untuk haji, ada yang berniat untuk haji dan umrah. Ya, jadi ada tiga. Niat umrah, ya ini tamattu. Atau niat haji dan umrah, ini qiran. Sekaligus. Ada niat haji saja, ini ifrad. Wa ahalla Rasulullah bil hajj. Rasulullah berihram dengan niat melaksanakan haji. Artinya Nabi melakukan haji ifrad. Ya. Fa amma man ahalla bil hajj. Adapun yang berihram untuk haji. Atau menggabungkan antara haji dan umrah. Mereka tidak tahallul. Artinya setelah selesai umrah itu tidak tahallul. Hatta kana yaumun nahar. Sampai datangnya hari penyembelihan. Wa fi riwayati inda muslimin. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nulabbi. Kami keluar bersama kami dalam kondisi bertalbiyah. Wala nadhkuru hajjan wala umratan. Dan kami tidak menyebutkan haji atau umrah. Ini dia yang disebut oleh para ulama sebagai al-itlaq. Ya, tidak menyebutkan mau haji atau umrah. Tetapi qabla syuru'i fil manasik ayyana. Sebelum dia masuk ke dalam ritual ibadah pertama yaitu tawaf, maka dia menta'yin apa yang akan dia lakukan. Lalu dikatakan di sini, wa afdalu dzalika al-ifrad, dari empat hal yang tadi kita sebutkan, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji itlaq, maka yang paling utama adalah al-ifrad. Kenapa al-ifrad? Coba kita lihat. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam hakadha fa'ala fi hajjatil wada. Karena cara itulah yang dilakukan oleh Nabi dalam Hajjatul Wada. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Hajjatul Wada. Kami keluar bersama Nabi dalam Haji Wada. Faminna man ahalla bi umrah, ada di antara kami yang berihram dengan niat umrah. Ada juga yang berniat haji. Ada pula yang berniat haji dan umrah. Sedangkan Rasulullah, ahalla Rasulullah bil hajj. Nabi berniat ya dengan haji, ya dengan haji. Ya. Itu dalil bahwa yang paling utama adalah ifrad. Nanti akan kita jelaskan apa itu ifrad ya. Yang kedua adalah at-tamattu. Yang paling utama setelah ifrad adalah haji tamattu. Ya. Yang ketiga adalah qiran. Dan yang keempat adalah al-itlaq. Sekarang penjelasan. Apa itu? Penjelasan singkat. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu adalah an yahujja awalan min miqati baladihi. Seseorang melaksanakan haji tentunya dimulai dari miqat yang ada di negerinya. Taruhlah dia orang Madinah. Maka dia bermiqat di Dzulhulaifah. Summa yakhruju ilal hil. Selesai dia melaksanakan ibadah haji, dia keluar lagi menuju tempat yang halal. Misalnya apa Tan'im orang bilang ya, yang dekat ke Mekah. Fayuhrim minhu bil umrah. Kemudian dia melakukan ihram untuk umrah. melakukan ihram untuk umrah. Jadi dia kerjakan dulu haji, sempurna hajinya, lalu dia keluar lagi ke tempat miqat, lalu dia mengerjakan umrah. Itu yang kita sebut dengan ifrad. Yang kedua, tamattu. Tamattu itu kata beliau adalah an ya'tamira awwalan min miqati baladihi fi ashhuril hajj. Seseorang melaksanakan umrah dimulai dari miqat yang ada di negerinya, dan itu dilakukan di bulan-bulan haji yang kemarin kita bahas, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dia pertama niat umrah dulu, dan dia umrahnya di bulan-bulan haji. Setelah dia selesai melaksanakan umrah, maka dia melaksanakan haji dari Mekah. Taruhlah dia dari Madinah, dari Dzulhulaifah. Dia berniat haji tamattu, maka dia mulai dengan umrah. Lalu dia sampai di Mekah, dia tawaf, dia sa'i, lalu dia tahallul misalnya. Selesai umrahnya. Setelah itu dia boleh memakai pakaian, menggunakan minyak wangi, campur badan, dan lain sebagainya. Ketika nanti datang hari Tarwiyah tanggal 8, dia melaksanakan ibadah haji dari Mekah. Itu yang kita sebut dengan haji tamattu. Ya. وَيُنْدَبُ أَنْ يُحْرِمْ الْمُتَمَتِّعْ إِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلْحَدِيِ. Ya. Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan tamattu' apabila dia memiliki hewan yang bisa dia sembelih untuk membayar dam, itu dia ihramnya bagusnya tanggal 8, yaitu hari Tarwiyah. Dan bagi yang tidak memiliki hewan, hendaknya dia ihram sejak tanggal 6. Agar dari tanggal 6, 7, 8 dia melaksanakan puasa. Karena orang yang haji tamattu, dia tidak ihram haji dari miqat, maka dia harus puasa 10 hari. 3 hari fil hajj, wa sab'atun idza raja'tum. Dan 7 hari kalau sudah sampai di kampung halaman. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Adapun yang selanjutnya haji qiran, an yuhrima bihima ma'an, yaitu seseorang melaksanakan ihram dengan niat haji dan umrah sekaligus. Wa yaqtasiru ala af'alil hajji faqat. Tetapi nanti dia hanya mengerjakan hajinya saja. Jadi ritual yang dia lakukan, ritual haji saja. Ini qiran. Dia berniat haji dan umrah, tetapi dalam manasiknya, kegiatan ibadahnya hanya haji saja. Au yuhrima bil umrah awalan. Atau boleh juga di awal dia niat umrah. Summa qabla an yashra'a fi tawafiha. Kemudian sebelum dia memulai tawaf, yudkhilu alaiha al-hajj bi ashhurihi. Dia masukkan niat haji di dalam bulan tersebut. Ya. وَيَلْزَمُ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ دَمْ. Baik yang tamattu ataupun yang qarin harus bayar dam. Kalau tamattu, kenapa dia harus bayar dam? Karena dia telah meninggalkan ihram dari miqat. Adapun qarin, yaitu qiran, dia harus membayar dam dikarenakan dia meninggalkan aktivitas ibadah umroh dan mencukupkannya dengan aktivitas ibadah haji, menggabungkannya dengan aktivitas ibadah haji. Artinya ada ibadah umroh yang dia tinggalkan walaupun dia sudah niatkan masuk ke dalam haji, oleh karenanya dia membayar dam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini. Mesin sang rekor roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agro Window. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien, digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi, dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kg per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah

menjadikan Nabi sebagai saksi bahwa dia telah menghibahkan hartanya kepada anaknya. Ketika dia datang kepada Nabi, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam bertanya, apakah engkau memberikan yang sama untuk anak-anakmu yang lain? Maka Abu Bashir berkata, tidak. Ya, aku tidak memberikan kepada anak yang lain. Hanya si fulan saja yang aku berikan. Maka Nabi berkata, pergilah. Aku tidak mau menjadi saksi untukmu. Ya, aku tidak mau menjadi saksi untuk kezaliman. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau itu pada konteks ayah kepada anak, ya, yaitu dia memberikan satu bagian harta kepada seorang anak dan tidak memberikan kepada yang lain, itu ditegur oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Lalu bagaimana kalau yang diberikan itu cucu, yang satu tingkat agak di bawah? Ya, tentunya ini lebih tidak boleh lagi. Mimbabil aula menurut saya lebih utama untuk dilarang. Ya, terkecuali kalau sifatnya adalah misalnya apa, wasiat. Dan dia bukan ahli waris, dia tidak mendapatkan waris misalnya. Ya, bisa saja dia mendapatkan wasiat, tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau yang diberikan itu bukan ahli waris misalnya ya, itu diberikan sesuatu yang bukan ahli waris, artinya bukan siapa-siapa, diberikan boleh. Atau diberikan dalam bentuk wasiat misalnya kepada yang bukan ahli waris, itu boleh dengan syarat nanti tidak lebih dari sepertiga. Allah alam bissawab. Pertanyaan tentang Fatihah. Imam kami baca ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ghairil gitu, ghairil. Ya salah, enggak boleh. Itu bisa menyebabkan tidak sah salatnya kalau memang dia mengganti gok jadi ghairil, bukan ghairil, ghairil maghdubi alaihim. Itu tidak boleh jadi imam yang begitu. Ya, tidak boleh jadi imam. Ya, dia harus memperbaiki bacaannya. Kalau kita mendapatkan itu, kita ingatkan. Kalau dia tidak mengubahnya, ya, kata para ulama, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya kita niat mufaraqah, berpisah dari jamaah tersebut. Hari ini tidak ada pertanyaan, sedikit, hanya dua. Sepertinya karena kita pindah frekuensi ya. Mulai hari ini ada perpindahan frekuensi Niaga TV dan TV-TV dakwah yang lain, sehingga mungkin banyak para pemirsa Niaga TV tidak mendapatkan siaran kami. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, agar melakukan scan ulang receiver parabolanya, agar kembali bisa menangkap siaran dari Niaga TV dan TV-TV dakwah yang lainnya, ya, karena terjadi perubahan. Baik, belum ada pertanyaan masuk. Sepertinya iya, karena faktor perubahan ini, ya, apa? Perubahan channel, ya, perubahan apa namanya? Perubahan di satelit, ya. Baik, mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan untuk kita semua istiqomah di dalam belajar, mendalami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.